siapakah imam kaum muslimin sekarang? Kalau ditanyakan imam kaum muslimin sekarang di Indonesia, Pak SBY. Karena syaratnya imam itu seorang muslim, ya, kemudian mengerjakan sholat, tidak melakukan kekufuran yang nyata, kemudian memiliki rakyat, memiliki wilayah. Itu imam. Itu Allah Ta'ala. Itu kalau ditanyakan imam kaum muslimin di masa sekarang berkaitan dengan Indonesia. Adapun kalau misalnya orang mempersoalkan, tapi kan hukumnya bukan hukum Islam. Nah, hukumnya bukan hukum Islam, berkaitan dengan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu ada rincian di kalangan para ulama. Ada rincian di kalangan para ulama. Kalau misalnya seorang berhukum dengan selain hukum Allah, itu meyakini selain hukum Allah itu lebih baik, lebih benar, maka dia baru kafir. Kalau misalnya dia yakini sama, hukum Islam dengan hukum selain Islam itu sama, maka dia kafir. Kalau misalnya dia meyakini boleh, boleh saja berhukum dengan selain hukum Islam, boleh saja, silakan saja, bebas, dia kafir. Tapi kalau misalnya seorang masih meyakini sebenarnya yang paling benar itu hukum Islam, lo kenapa? Ya, Anda memilih selain hukum Islam? Ya ini karena tuntutan pekerjaan misalnya. Itu tidak bisa dihukumi kafir, tapi bisa digolongkan sebagai ya, fa'ulaika humul fasikun, fa'ulaika humul dhalimun. Itu kalau ditanyakan berkaitan dengan masalah hukum, itu Allah Ta'ala alam demikian. Cukup ya? Sampai sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahi rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tanya bagaimana hukumnya mengenai bentrokan yang terjadi di Solo kemarin. Saya tidak tahu persis, ya. Yang saya dengar katanya ormas dengan warga, katanya preman dengan preman. Saya tidak tahu mana yang lebih benar beritanya itu, ya. Wallahu ta'alam. Cuman yang jelas, ya, berkaitan dengan darah kaum muslimin, seorang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, itu enggak boleh dialirkan darahnya. Tidak diperbolehkan dialirkan darahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya ada seorang yang minum minuman keras, kemudian kita ya, pukuli orang tersebut dengan alasan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sudah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu hak yang punya kekuasaan. Itu hak yang punya kekuasaan. Misalnya kalau anak kita berbuat mungkar, datang ke rumah bawa kita. Kita keprokkan ke kepalanya, misalnya sebagai orang tua, itu hak kita. Tapi kalau misalnya tetangga kita datang-datang mukulin anak kita. Anakmu bawa kita. Maksiat itu. Itu bukan hak dia, itu bukan hak dia. Jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan itu haknya orang yang punya kekuasaan. Misalnya orang tua terhadap anaknya, kalau misalnya di tingkat kelurahan, ya misalnya Pak Lurah bersama perangkatnya, ya, bekerja sama dengan warga misalnya. Itu demikian, bukan dengan orang per orang, karena nanti madorot yang ditimbulkan. Kalau mengingkari kemungkaran yang bersifat itu sifat umum, dilakukan oleh orang per orang, yang ada dendam pribadi. Yang ada dendam pribadi, nanti bukan kemungkaran yang hilang, yang ada dendam. Kemarin kamu pukulin saya, sudah, tak pukulin kamu. Malah kadang premanya bawa dalil kisos. Ini ya, hati-hati. Kemudian pula yang ketiganya, berkaitan dengan memberikan nasihat itu ada adab. Ya, kemarin sudah dibahas, ad-dinu an-nasiha. Salah satunya liman ya Rasulullah, kata Nabi SAW, li a'immatil muslimina wa amatihim, untuk penguasa kaum muslimin dan awamnya mereka. Nah, seorang yang memberikan nasihat, kalau tujuannya saya melakukan yang seperti itu untuk nasihat. Ya, kalau untuk nasihat itu ada patokan. Pertama, seorang yang memberikan nasihat itu harus ikhlas. Tanda ikhlasnya seorang itu pertama, suka orang yang dinasihati mendapatkan hidayah. Suka orang Indonesia itu mendapatkan hidayah. Kalau misalnya orang mengingatkan orang tujuannya ben, ben tambah jadi kafir misalnya. Itu namanya enggak ikhlas. Tanda ikhlas itu senang kalau orang yang dinasihati mendapatkan hidayah. Yang keduanya tanda ikhlas itu didoakan kebaikan. Didoakan kebaikan itu tanda keikhlasan. Kemudian tanda ikhlas itu yang ketiganya memilih metode yang paling bisa mengantarkan kepada tujuan. Itu namanya ikhlas dalam memberikan nasihat. Ya, ikhlas memberikan nasihat. Misalnya metodenya dengan lemah lembut, berikan dengan tata cara lemah lembut. Misalnya dengan orang lain, berikan dengan orang lain. Tidak harus diri kita yang memberikan nasihat. Itu tanda ikhlas. Kemudian yang kedua, seorang dalam memberikan nasihat itu dituntut dia paham. Dia paham memperhatikan pertama yang diberi nasihat siapa. Memberi nasihat kepada penguasa beda dengan memberikan nasihat kepada rakyat. Memberikan nasihat kepada orang yang awam beda dengan memberikan nasihat kepada orang yang memiliki ilmu. Memberikan nasihat kepada seorang yang berwatak keras itu berbeda memberikan nasihat dengan orang yang lemah lembut. Demikian pula orang pun dituntut memperhatikan dalam memberikan nasihat itu dituntut memperhatikan pendorongnya nasihat apa. Kalau misalnya ada orang yang mendem, ditanya, kenapa Thomas sama mendem? Oh, saya mumet. Anak gerindil, gawean gak jelas misalnya seperti itu. Itu berbeda pendorongnya dengan, jangan mendem kok mas, ini pokoknya jiwa mabuk sih. Kalau profesinya sudah seperti itu, nanti seseorang dituntut memperhatikan pendorongnya salah itu apa. Pendorong salah itu apa? Ada seorang yang mencuri. Mencuri itu terkadang pendorongnya berbeda. Ada yang mencurinya itu karena tuntutan. Nah saya utang juga gak dipercaya. Minta juga gak dikasih. Tak colong misalnya. Itu kan beda hukumnya dengan seorang yang mencuri. Karena memang pekerjaan saya itu mencuri. Nah itu di, para ulama menjelaskan kepada kita. Seorang yang kalau niatannya berikan nasihat. Harus memperhatikan pendorong nasihat itu apa. Kemudian yang ketiganya, seorang yang memberikan nasihat itu yang merupakan prinsip Islam tidak diperbolehkan ketika menghilangkan kerusakan yang kecil memunculkan kerusakan yang lebih besar. Itu enggak boleh. Ya, apa misalnya ada seorang yang sudah semangat ke masjid. Tapi ada kemungkarannya apa? Kemungkarannya kecil itu misalnya masih suka merokok. Kalau kita larang dia dari merokok, kemudian menjadikan dia semakin jauh dari agama, enggak boleh dilarang dulu. Ya, wis rasa merokok. Wong salat merokok ora kandung ya. Ya, kalau seperti itu sudah nanti dia wis ora salat pisan lagi. Enggak boleh, tidak diperbolehkan. Lah masuk padanya misalnya orang minum minuman keras. Kalau dari minum minuman keras itu kita larang nanti memunculkan kerusakan lebih besar, maka enggak boleh kita larang. Berarti itu enggak rido. Itu namanya hikmah dalam mengingkari kemungkaran. Karena Syekh Al-Utsaimin ketika beliau melewati sekumpulan tentara Tartar yang waktu itu tentara Tartar itu sedang minum minuman keras, mabuk-mabukan. Ya, Syekh Al-Utsaimin diam saja. Lalu murid-muridnya bertanya, "Wahai Syekh, ini ada orang yang minum minuman keras, kenapa engkau diamkan?" Karena beliau mengetahui ke pekerjaannya tentara Tartar itu kalau enggak mabuk membunuh orang sama memperkosa. Beliau mengetahui kerusakan membunuh dan memperkosa itu lebih besar dibandingkan dengan mabuk. Jadi sini seseorang dituntut bijaksana dalam memberikan nasihat, seseorang dituntut bijaksana. Bijaksana itu misalnya dari dua kejelekan, mana kejelekan yang lebih ringan? Dari dua kebaikan, mana kebaikan yang paling tinggi? Makanya seorang yang cerdas itu yang bisa membedakan dua, yang bisa memilih dua kejelekan. Kemudian kejelekan yang paling ringan itu dia pilih. Itu orang yang sudah. Kalau orang misalnya tahu ini haram, ini maksiat, ini ketaatan, banyak orang yang bisa paham seperti ini. Tapi kalau orang yang bisa menimbang, oh dari dua kerusakan ini, kerusakan yang lebih besar ini, kerusakan yang lebih ringan ini. Dia pilih kerusakan yang lebih ringan. Kalau keduanya tidak bisa dihilangkan. Dan ini tanda seorang yang bijaksana. Misalnya seorang dokter melihat pasien, dokter yang bijaksana dilihat penyakit pasiennya ketika kesemuanya gak bisa disembuhkan. Ada pasien misalnya punya penyakit lima. Ada penyakit panu, ada penyakit batuk, ada penyakit jantung. Kemudian misalnya sudah ini batuknya saja dulu biar gak ada suara. Tapi jantungnya sudah megang-megang mati. Itu berarti gak bijaksana. Harusnya kalau kesemuanya gak bisa disembuhkan, waktu itu yang paling membahayakan dahulu disembuhkan. Ini wallah ta'alalam, ada kalau memang niatannya itu dalam rangka untuk menasihati, ada seperti itu. Kemudian ada juga urutan-urutan menasihati itu, pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan lemah lembut. Kalau enggak bisa, dengan tingkatan yang tinggi dosisnya ditambahkan, ditambahkan seterusnya. Itu wallah ta'alalam, kalau memang sumbernya karena salah dalam menasihati orang, maka hendaknya kita koreksi diri. Tapi kalau itu memang kedoliman berkaitan dengan kedoliman seorang yang mendolimi saudara kita muslim, maka angkat permasalahan itu kepada penguasa. Sudah bawa saja kepada penguasa, nanti urusannya itu urusan penguasa kaum muslimin. Pemerintah kita nanti yang ngurusin. Itu wallah ta'alam, bukan berarti, oh takut kamu ya sama periman. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi agama itu ada aturan-aturan, agama itu ada patokan-patokan, maka kalau itu bukan hak kita, maka serahkan itu urusannya kepada penguasa kaum muslimin. Itu insyaallah yang mau maslahat. Tapi sekali lagi, kalau sesuatu yang bukan harusnya bukan kita yang nangani, kita tangani, yang ada itu dendam terus. Oh kamu dulu membunuh bapak saya, sudah, bapak kamu tak bunuh. Terus, ya. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya penguasa, sudah. Ini wallah ta'ala. Apakah ulil amrinya atau komandannya dianggap sah? Wallah ta'ala. Kalau yang saya tahu, komandan yang menyerang, ya, jelas nggak sah. Ya. Itu kalau misalnya berperang itu yang dipimpin oleh penguasa kaum muslimin, atau dapat perintah dari penguasa kaum muslimin. Wallah ta'ala. Ya. Itu berkaitan dengan beritanya, tapi saya secara jelasnya tidak tahu. Ada beberapa ilmuwan yang ke rumah, saya tanya masalahnya apa? Ada yang mengatakan itu periman sama periman. Cuman periman satunya sudah sholat, satunya belum. Ada yang ngomong gitu, ada yang ngomong karena itu apa itu urusan apalah macam-macam ya. Kemarin tuh ada 3 kisah yang datang, diceritakan katanya ada 3 masalah. Tidak lepas dari 3 masalah, ada yang periman sama periman, ada yang katanya ormas dengan warga. Saya nggak tahu kebenarannya. Ya, wallah ta'ala, tapi kalau misalnya berkaitan dengan kabar yang sampai, kita ingin sampaikan 3 itu. 3 perkara yang kita sampaikan tadi. Pertama, kalau seorang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asalnya darahnya terjaga. Ya, kecuali dengan perkara-perkara yang menjadikan boleh, ya, kecuali dengan hak Islam. Ya, kemudian kalau masalahnya itu misalnya karena mengingkari kemungkaran itu agama, ada aturannya. Ada aturannya, ya, bukan berarti setiap kemungkaran kita harus ingkari dengan tangan. Nanti ada aturannya. Kapan seorang mengingkari dengan tangan, dengan lisan, dengan hati minimalnya. Kalau dengan hati, wajib, fardu ain, setiap kita wajib. Kalau orang nggak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dia berdosa. Ya, dikhawatirkan nggak ada iman. Karena fadzalika adhaful iman, mengingkari dengan hati itu semahal sama iman. Berarti para ulama mengambil istimbat, mengingkari kemungkaran dengan hati itu fardu ain. Nanti insya Allah ada hadis yang mungkin. Nah kemudian yang ketiganya, kalau memang niatannya memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat itu pun nanti seseorang dalam memberikan nasihat itu ada syaratnya, syarat ikhlas. Kemudian yang kedua memperhatikan, ya, memperhatikan pendorongnya maksiat itu siapa, siapa yang berbuat maksiat, maka dia pun dituntut memperhatikan maslahat madharat. Maslahat madharat. Itu wallah ta'ala.